separuh nafasku terbang bersama dirimu. Saat kau tinggalkan ku, salahkan ku, salahkah aku bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna terjadi dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku, salahkah aku bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku, kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Bye.